Saat pipiku kau sentuh, aku rasa lidahku keluh. Oh, salah bertingkahku, oh, oh. Tak dapat ku tolak pelayanmu. Aku rapat di bahumu dan ku tatap langit biru. Dan ku tatap langit.